Akhirnya aku bisa juga berdiri setelah sekian lama aku merangkak. Berkawan duka yang panjang, berkawan lapar yang panjang, namun berbekal keyakinan yang tangguh. Tidak sedikit orang sekelilingku yang menuding, mencibir serta cemburu. Di depanku senyum manis, di belakang senyum sinis, namun semua kuanggap angin lalu. Ku tutup mata, ku tutup mulut, ku tutup juga telinga. Tidak aku dengar, mungkin iri dan dengki sudah warna mereka, namun ku tetap yakin Tuhan membuka mata. Tuhan membuka mata. Tetap yakin Tuhan membuka mata. Tuhan membuka mata. Tuhan membuka mata.